Beep, beep. dulu pernah ada sayang. Namun kini tiada lagi perasaan seperti dulu. Bye.

like this. Mengecewakanmu dan meragukanmu, tersadar aku memang kamu yang terbaik. Terima aku mencintaiku apa adanya. Yeah. rasanya rasa cintaku untukmu.